Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Insyaallah untuk hari ini Ahad, demikian pula esok Senin, untuk mengisi kekosongan jadwal Ustaz Qamar hafizahullah, maka kita akan menggantinya dengan melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitabi Wassunnah. Adapun Selasa, Rabu dan Kamis, insyaallah kita menyelesaikan atau melanjutkan pembacaan kitab Irsyadus Sari fi Syarhis Sunnah lil Barbahari. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita, masih membahas tentang jual beli yang dilarang. Setelah kita lewati beberapa di antaranya, sekarang kita masuk pada permasalahan yang baru atau poin yang selanjutnya. Berkata para ulama yang mengumpulkan kitab Al-Fiqhul Muyassar, saminan yang kedelapan, termasuk dari transaksi jual beli yang dilarang, adalah an-najshu, najsh. Apa yang dimaksud dengan an-najsh sehingga itu dilarang? Qala wa huwa an yazida syakhsun fi thamani sil'ati al-ma'rudati lil bai'i wa la yuridu syira'aha wa innama liyughirra ghayrahu biha wa yuraghibuhu fiha wa yarfa'u si'raha. Yang dimaksud dengan najis dalam transaksi jual beli yang itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tanajashu, dan janganlah kalian melakukan an-najis dalam jual beli. An-najis itu sendiri, an yazida syakhsun fi thamani sil'ah, an yazida, zada yazidu, menambah, memberikan tambahan, syakhsun, seseorang, an yazida syakhsun, seseorang menambahi atau memberikan tambahan, fi thamani, saman itu artinya harga, asil'ah, barang dagangan. Seseorang menambahi harga barang dagangan, atau seseorang menambahkan harga pada barang dagangan. Al-ma'rubati lil-bay', al-ma'rubah yang ditampilkan, yang diperlihatkan untuk dijual, lil bai', untuk diperjualbelikan, barang yang diperjualbelikan. An yazida syakhsun fi thamani sil'ah al-ma'rudah lil bai', ini najis. Seseorang menambahi harga pada barang dagangan. Wala yuridu syira'aha, dan dia tidak ingin, wala yuridu, arada yuridu, dia tidak ingin syira'ah, membeli barang tersebut. Loh kok bisa ini? Gimana sih gambarannya? Orang nambah, naikkan harga, tapi dia enggak mau beli. Bil mithali tattadihul maqal, dengan contoh, maka akan lebih gamblang permasalahannya. Misal seperti ini. Dan an-najis ini tentunya pihak ketiga, bukan sang penjual sendiri, bukan pula pembeli tentunya, tetapi pihak ketiga yang bersekongkol dengan penjual. Di sebuah toko atau sebuah pameran barang perdagangan, ada seorang datang melihat-lihat barang, tanya-tanya, tawar-tawar harga. Kemudian penjual sudah ada kesepakatan, sudah ada main di belakang dengan pihak ketiga tadi. Dalam kondisi sedang tanya-tanya harga, apa kelebihan barang tersebut, pihak ketiga tadi datang, pura-pura menawar. Berapa barang ini? Sementara sedang tanya-tanya yang pembeli asli yang pertama tadi dengan penjualnya. Ini jam tangan ini bagus ini harganya 900 ribu. Mereknya ini, kelebihannya ini. Memang barangnya bagus. Harganya 900 ribu. Datanglah orang ketiga tadi. Ikut nimbrung. Kemudian menambahkan harga ini. Kalau di sana dijual ini 1,5 juta. Atau dia menawar ini. Kalau dibeli 1,2 juta juga gak rugi, ini barangnya bagus. Atau dengan cara-cara yang lain. Intinya an yazida syakhsun fi tsamani sil'ah. Dia datang dengan tujuan untuk menaikkan harga. Sehingga pembeli tadi melihat, wah, saya yang enggak pernah punya jam tangan, kebetulan orang dusun dari kampung baru panen, entah panen lada, entah panen kopi, entah panen kayu manis, entah apalah kalau di tempat kita ini hasil buminya. Datang ke kota ingin beli ini dan itu. Belum tahu bagaimana permainan pasar. Kemudian yang orang ketiga tadi bilang, ini kalau enggak beli sekian, sayang kamu daripada dibeli sama orang lain, bagus ini. Akhirnya dibeli dengan harga yang tidak sewajarnya. Yang tadinya 900 ribu jadinya 1,3 juta. Ya sudahlah, saya beli 1,3 juta. Transaksi dibayar, sudah. Pulang pembeli tadi. Tinggallah mereka berdua. Hitung-hitungan prosentase. Bagaimana? Berapa fee-nya saya? Sudah naik harganya sekian. Wala tanajashu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian melakukan najis dalam transaksi jual beli. Dan ini umum terjadi pada mereka-mereka yang melakukan jual beli transaksi yang tidak terbimbing dengan syar'i. Semau mereka melakukan najis ataupun yang lainnya. Wa innama liyughirra ghairahu biha. Orang tadi menaikkan harga dengan sengaja, bukan karena takjub dengan barang tadi, bukan karena memang mengagumi barang itu, bukan pula karena ingin membelinya, tetapi liyughirra ghairahu biha, untuk menipu orang lain dengan harga yang dia tawarkan tadi. Wa yuraghibuhu fiha, dan memberikan semangat, motivasi kepada orang tadi supaya mau membeli dengan harga yang tinggi. Ini bagus ini. Ini kalau dibeli, kalau dijual 1,3 juta, saya dulu yang beli. Tapi karena sudah ada negosiasi dengan kamu, ya sudahlah. Kalau kamu batal, saya yang akan beli. Pembeli tadi bimbang, iya apa enggak? Apa memang harganya mahal, atau tadi orang itu jual bilang 900 karena kepepet, atau bagaimana? Akhirnya termakan dengan omongan yang melakukan najis tadi, sehingga dibeli dengan harga yang bukan sewajarnya. Wa yarfa'u siyaraha, dengan tujuan pula untuk menaikkan harga. Yang seperti ini dilarang. An ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil najashi. Dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari perbuatan najis. Naha 'anil najis. Seperti yang kita sebutkan tadi. Kenapa ini dilarang? Karena tentu akan menimbulkan permusuhan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Timbul permusuhan, timbul kebencian. Iya, kalau seandainya tidak diketahui bahwa orang tersebut tertipu, pembeli tadi tertipu dengan harga yang tinggi, mungkin akan diam-diam saja, enggak akan ada masalah. Tetapi apakah penjual dan orang yang telah bersekongkol dengannya hanya mengambil satu korban saja? Tentu tidak. Dia pasti akan melakukan najis kepada pembeli yang lain. Yang ini sudah tertipu. Pulang dia ke kampungnya. Sampai di kampungnya cerita, oh di toko sana ada barang bagus ini, itu dan sebagainya. Yang lain tergiur untuk beli. Uang mereka punya. Hasil panen melimpah. Ingin punya ini dan itu. Sementara mereka orang-orang dusun. Beli dengan harga yang telah terjadi najis padanya. Pulang akan bercerita. Ketika terdengar oleh orang yang benar-benar tahu, faham, nasih, dia akan menjelaskan, itu enggak benar barang itu segitu dijual dengan harga itu. Kamu ditipu. Itu layaknya hanya paling mahal 900 ribu. Kamu sampai beli 1,5 juta, 1,3 juta. Gimana ceritanya kok bisa membeli sampai senilai itu? Diceritakan demikian, demikian, demikian. Maka muncullah kebencian. Ternyata saya ditipu, ternyata mereka sudah sekongkol. Ternyata itu memang sudah permainan mereka. Ini yang tidak diinginkan dalam Islam. Ini yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam masalah jual beli, adanya najis yang memunculkan adanya al-udwan wal baghdha. Permusuhan dan kebencian antar sesama penjual dan pembeli yang mereka adalah dari kalangan muslimin. An-najis ini dilarang karena ada al-idrar. Ada unsur kesengajaan memberikan bahaya, madarat yang pasti kepada pembeli. Pembeli sudah dirugikan. Sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda la dharara wa la dhirar. Demikian pula dalam kaidah al-ma'rufah al-idraru ad-dararu yuzal. Ad-darar, sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya itu yuzal, disingkirkan, dihilangkan. Enggak boleh ada yang seperti itu. Maka dilarang. Yang tadinya dia harus mengeluarkan uang 900 ribu sudah dapat barang tadi, sekarang dia harus menambah 600 ribu menjadi 1,5 juta. Atau menambah 400 ribu sehingga menjadi 1,3 juta. Mestinya dia bisa membeli barang yang lain dengan nominal tambahan tadi, sekarang hanya untuk membeli barang itu saja. Ini kerugian bagi dia. Ini ad-darar yang dia terima dengan sebab adanya najis. An-najis ini juga sebagaimana diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, di samping memberikan dharar kepada sang pembeli, juga pada hakikatnya memberikan dharar kepada penjual. Loh, gimana penjual dapat dharar? Padahal kan dia dapat untung. Mestinya 900 ribu dapat 1,5 juta, kan untung dia. Mestinya 900 ribu dapat 1,3 juta, untung dia 400 ribu. Kok bisa dikatakan dharar? Disebutkan oleh Syekh rahimahullah, min haits annahu yati ilaihi bimalin batil. Di mana yang melakukan najis ini tadi dengan unsur kesengajaan memberikan harta yang batil kepada penjual. Yang 400 ribu tadi atau yang 600 ribu yang dia terima itu haram. Itu haram untuk dia terima. Enggak boleh. Bukan dengan kerelaan dari si pembeli dia mengeluarkan uang tambahan tadi. La yahillu malu mri'in muslimin illa bithibatin min nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim untuk diambil kecuali dengan kerelaan hatinya. Coba kalau seandainya si pembeli tadi tahu, apakah dia akan tetap rela membeli dengan harga 1,5 juta atau 1,3 juta tadi? Pasti enggak. Saya enggak mau, kembalikan uang saya. Saya bisa dengan uang itu membeli barang-barang yang lain yang dibutuhkan oleh rumah saya. Itu yang pertama. Dia mengambil keuntungan yang lebih tanpa ada keridhaan dari sang pembeli. Sehingga dari sini dikatakan dia memakan harta dengan cara yang batil. Di samping najis itu sendiri dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka uang yang dihasilkan dari najis juga haram. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta di antara sama kalian dengan cara yang batil. Sehingga pada hakikatnya, walau terlihat secara zahir penjual mendapatkan keuntungan dengan cara najis, namun hakikatnya di sisi Allah Azza wa Jal, dia telah dibuat rugi oleh pihak ketiga tadi. Karena dengan sebab itu, dia memakan harta dengan cara yang batil. An-najis ini dilarang juga karena di samping memberikan mudharat kepada pembeli, juga kepada penjual, di samping itu juga, kalau seandainya orang ketiga ini tadi bukan persekongkolan dengan sang penjual, melainkan memang dia datang kemudian nawar harga dengan harga yang tinggi, yang tidak selayaknya barang itu dihargai dengan harga yang mahal, juga dilarang dari sisi annahu yudhhiru linnasi annahu ghani. Dilarang karena dia senang seakan menampilkan dirinya, dialah orang yang terkaya. Dia pihak ketiga tapi bukan kerjasama dengan sang penjual, enggak. Berapa ini? 1.500.000. Sudah saya beli 5 juta. Sang pembeli bingung, ini ditawarkan kepada saya 1.500.000, saya aja masih ingin nawar. Sang penjual juga kaget, benar enggak nih orang nih mau beli 5 juta ini? Benar, dia keluarkan uangnya. Nih, nah, sudah, terima cash. Thayyib. Kenapa? Karena dia membanggakan dirinya seakan dia yang punya uang. Dia yang mampu membeli dengan harga yang mahal. Ini juga dilarang. Ini juga memunculkan al-adawah wal-baghdha. Permusuhan dan kebencian. Sehingga apapun itu, an-najis dilarang oleh Rasulullah SAW dalam transaksi jual-beli. Ada satu pembahasan yang disebutkan oleh para ulama di sana, yang ini diperbolehkan, tetapi dengan syarat-syarat yang ketat. Yang disebut oleh para ulama dengan bai'u man yazid. Jual beli barang siapa yang lebih banyak dan lebih tinggi tawarannya. Siapa yang mau menambah harga. Kalau bahasa kita apa namanya? Lelang ya. Sistem lelang. Yang sana nawar, sudah saya 1.500.000. Sana naik lagi, saya 1.700.000. Yang sana naik lagi, saya 1.900.000. Nambah lagi, saya 2.500.000. Terus, semakin lama, harga semakin naik. Dan mereka memang sama-sama ingin membeli barang tersebut. Diperbolehkan dengan beberapa catatan di antaranya, dan insya Allah nanti akan ada pembahasannya sendiri. Sang penjual tidak boleh menyebutkan nominal harga. Karena kalau sudah disebutkan ini harganya sekian saya jual, datang penawar pertama sudah terjadi transaksi, yang lain enggak boleh masuk. Tapi ketika dia menyatakan saya mau jual barang ini, ayo siapa yang berani menawar? Ya sudah saya 500.000. Ada lagi yang lain, saya 600.000. Ya seperti ini diperbolehkan. Dia tidak memberikan patokan harga terlebih dahulu. Tetapi dia tawarkan barang tanpa dia sebutkan harga. Kemudian calon-calon pembeli dari barang yang telah dilelang tadi atau yang akan dilelang tadi, mereka yang masing-masing menaikkan harga. Mereka memang menginginkan barang tersebut, entah karena keantikannya, entah karena memang barang itu sedang diburu atau digemari oleh mereka-mereka yang menginginkannya. Allahu a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. Adapun pembahasan yang berikutnya, masalah yang ketujuh, al-iqalah. Mengembalikan barang yang sudah dibeli. Sudah kadung dia beli, kemudian di belakang hari dia menyesal, kemudian nego sama yang menjual barang itu tadi, udah saya kembalikan saja barangnya. Ini pembahasannya pada pertemuan mendatang bismillah. Allahu khairan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.